Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Kami mempersembahkan pengajian Gus Baha yang diterjemahkan oleh Santri RJ. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mumpun nenten Ka'bah. Mumpun nenten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumat Nabi Ibrahim. Sarate antohiro bietia lito ifi nawal akifi nawar rukais sujud. Wae Ka'bah itu diperuntukkan tiang-tiang sing solat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan-penyimpangan, gitu. Terus Ka'bah jadi kebanggaannya tiang-tiang salah. Ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tersebut kafir. Niku bangga nak mereka itu orang yang benar. Buktine dipasrai ngrumat napa Ka'bah niki lengele. Dadi Ka'bah iku barang suci. Dinggo agula-gulane wong kafir, dinggo sombong-sombongan terus menentang keberhadirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong napa? Salah, itu disebut mustakbiri nabi samiron dahjurun. Terus ini pentingnya ngaji gitu. Terus ada era di mana Ka'bah niku mau gue sombong-sombongan tok. Nggih nganti sak niki niku wonten tiyang sing meyakini Wahabi iku luwih bener timbang NU. Jadi alasane wong sing rumat Ka'bah. Akhirnya ana wong kaji mulai nganggo madhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Nah Mekah itu biasa sholat rakuno terus di omah rakuno. Nah, sesuai neng sholat tu neng Mekah itu biasa sholat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Aja neng kowe, wong Arab bi bento, wong Arab nora bento. Ini kula sering ditakoki. Kula niku ora ampun sinau madzhab kata, mboten madzhabul arba'ah atau gih madzhab kata. Aku sering ditakleti. Kalau kan nanti umroh 2009, terus haji 2000, pingin 2013. Nah, ini London, kalau ini kerajaan ngeluh, tapi maksud ngaji lah. Nah, ngeluh orang ngaji malah orang ngamal, jadi tetap ngaji. Kalau niku sering ngertos, panjang tiang Arab, kisih bodoh, langkung ada, kisami, kalau Indonesia, kisami, sebetulnya kisami. Mereka kalau agak jelek ngotong, misalnya domongi orang Arab di Indonesia pun, ya lebih agak orang apa? Bodoh. Nah, ini aku nak misalnya soft ngarep itu kosong. Ini aku memang melaku, kursi ini digawa. Kalau ini perasaan nak kiai Indonesia yang saya sedantan dalam hal sholat. Angger gak ngeluh banget, tak buatan nunggu. Nah, orang ngarep buatan. Ya, sehat itu, sholat itu segawa kursi. Mau gedut-gedut. Nah, kalau ngerti nak sehat itu, nak soft ngarep itu kosong, kursi ini diangkat. Badan aku lho. Jadi, tak maklumi nak menoloro, jubile kursi ini apa? Diangkat, ya tenang ya, terus digolugo meneh. Lugue lugo kayak orang marung ni, lugo kursi buat anak Indonesia, lugo sopan, lugo iftiras tu ke. Nak orang Arab buat, dan lugo nopo kursi. Engkau nggak, ya biasa digomloka melaku kok di parah tenan. Ini gue sing kulo nanti ditanggal di tiang ni. Nak wonten tiang nelpon, ya diangkat. Diangkat terus ni. Dia marah dia buat diangkat asolah terus dipatil lepas sa'i mana? Aku tak ngerti. Gus, aku madzhab pohon, aku madzhab bento. Perkarane berhubung ni Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara nopo syar'i. Jadi berkon ning kota suci pusatnya nopo Islam. Jadi mulane dados wong alim teng Indonesia aku kudu pede. Aku sering digertak ning Mekah ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live. Wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah, Mekah pusat Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jarum NU lucute Mekah iku traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep walu jadi satu-satu dadi. Lah cara kula iku padha klirune. Artine padha klirune nek wis mantep kunut iku kunut ae nek mantep walu ya walu wae ora usah anut. Mekah, Mekah itu tahu dinggo kebanggaan ya Abu Jahal, Abu Lahab banggaan ya geng-geng gue nopo Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus boten. Misalnya sampai hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub, ujub pun ngelebur nopo ngamal. Saman seneng sodako terus mulai tebe sing bos sodako iyo ngelebur ngamal. Cara pangeran itu duwe dekne kabeh. Dikira iso ngarepe pangeran ngerti kan. Tapi piye kula sedekah nang mlete mbek kula. Takoki pangeran duwe sapa? Paham iki cara pangeran apa? Duwe sapa? Ini penting kula aturaken. Dadi sampean mboten saged sithik-sithik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi. Ya biasa mawon nak ada pembenaran dari madhab kita nggih kita ikut kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kulon gue sering dipisoi di yang perkara fatwa. Ini kira ngono tenan. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma akibatnya kulon wales, song-song bodoh. Mator jadi. Ini kira ngono sing haji-haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadi, airport sekarang yang di Jeddah. Itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah, dari Budi Ka'bah, dari Masjid Haram. Tapi kalau motor Kodim pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rungok ana ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten, kira-kira kisaran berapa, dua nopo marhala. Dua marhala itu ada yang hitung 80 kilo, 84 nopo kilo. Niki rungokno nggih. Niki kula tanglet sing nate-nate haji. Sampean pernah enggak dengar haji disuruh ihram di atas pesawat? Mboten nate pernah pireng mboten. Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasanya kan ihram teng nopo? Dhuwur nopo pesawat karena sudah ada liwat Medina. Nah, sing liwat Medina kan jelas ya mengke mikote saking bir napa Ali. Tapi nak sampun mepet haji ambane langsung napa Mekah. Lah mengke kuwatir gak entuk mikot, kan mikot napa teng pesawat. Nah, itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngelu nak menawi rat salah di delok kitab emon. Kula nu gadah kitab niku per 100 tahun, termasuk gadah kitab haji terkini. Mulai karangan Syed Muhammad, orang-orang kita, orang-orang Sunni, sampai karangan Wahabi individu, kata profesor-profesor fikih Wahabi, ya orang alim kalau yang profesor, sampai fatwa Wahabi yang mu'inya, yang negara, yang fatwa negara. Jadi kata demikian wonten dan fatwa orang alim mandiri, alim mu'i, ono alim NU macam-macam kan, non tarjih Muhammadiyah itu kan. Ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang itu mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport yang saat ini itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah ada dari Ka'bah tambah bagus, berarti kan mesti saya kan tadi, paham ya. Kalau ni sih buatan kaji lah, geng rungok no, bentuk rungok no ilmu, coba peraklar kaji terus buatan. Nah ilmu tetap barokah, masih raklar mlebu swargo, bakas swargo tetap sah. Jenenge ilmu tetap nopo barokah. Engkau karek mlebu ne, nopo. Pola mikot tu kan ngeten, geng. Anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pagar, jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star, disebut nopo mikot. Jadi misalnya sangking Medina, Bir Ali, mungkin sangking Yaman, Yalamlam, mungkin sangking Irak, Datu Irkin, mungkin sangking Beriki, bukan itu zaman Nabi pun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah, dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat nopo, lewat Budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo malah mesti sah. Cuma keselan kemal kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ikhram ke Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu dua marhalah dari Ka'bah. Nah Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah. enggak sampai 80 kilo kan potensi enggak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang, jaraknya sekitar 120. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan, tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane ora muni kakeane mau muni kurang asem ngono tok. Nah, kakeane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakeane timbang muni pokoke Gus sing ihram sangka matur jadid kok cedak diragukan mabrurnya. Dadi luwe jenengan atok misoi timbang muni ngoten iku ngono. Wong jenengan ra pangeran kok darane mabrur. Kelangan dhuwit 40 juta ya akeh tenan sampean darane apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan piye? Lah aku wis biasa muni sah, dadi aku muni sah wae. Seperti baru siji sak umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi antara ketemu pangeran sah ora sah milih sah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalate. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat ini sampean latihan ngaji ke ben boten sombong. Meskipun nak sampean ra kelar kaji ra gelem ngrungokno iki ya sombong, pepe ra kelar ra belajar ya jenenge sombong. Wong kula sedherenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo ing alim kula padahal kula dereng kaji. Sampean tak ceritani, Dzati Irqin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama sing memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Dzati napa Irqin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari napa Dzati napa Irqin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Nggih mungkin. Tapi Jeddah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas aman. Niki penting kula aturaken. Lah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atas Alam-Lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter ke Medina, niku nggih liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang rodok perdebatan-perdebatan mondok kan yo kada tahu krungu-krungu sithik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah. Wallahi demi Allah saya ndak akan ngliwati Jakarta. Dia sumpah di darat. Wawohi saya tidak akan pernah ngelewati Jakarta. Aku seorang bakal ngidakno Jakarta. Bariku dek numpak pesawat ke Surabaya moro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat. Yo melanggar sumpah. Wong dek niki wae liwat Jakarta. Ora sindaran ini ramblang melanggar sumpah. Wong maksudnya orang liwati Jakarta yo orang liwati sikile, orang liwati secara. Tapi nak ning dhuwur yo ora dihitung wong ning dhuwur. Lah justru nak sing darani ra dihitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat malah bro to perkarane. Merko ora iso misale secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misale Ruhin liwat dhuwur pesawat terus kamu bar diliwat Ruhin di dhuwur pesawat. Omahku dhuwure aku bar diliwati Pak SBJ. Mergo Pak SBJ bar ning Yogya terbang dhuwure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBJ bar liwat omahku. Mergo ora liwat dhuwure. Sah mboten sampean jawab to? Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabrurannya.